Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang. Langkah tanpa arah sesak di jalan yang terang. Aku yang terlena di gue pelukan dosa. Ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Tak terlintas dendam di benih mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri. Biarlah bulan kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai di sini. Jalani hidup terasa mati.